Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dua hadis, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang hukum dari i'tidal menuju sujud. Telah kita sebutkan khilaf, perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Manakah yang disyariatkan? Apakah lebih mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut? Atau sebaliknya, mendahulukan kedua lutut sebelum telapak tangannya? Dan telah kita jelaskan bahwa kedua riwayat, baik hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian pula hadis Wa'il bin Hujr yang menjelaskan permasalahan ini, kedua-duanya lemah. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, sehingga dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa sepakat para ulama kedua-duanya diperbolehkan. Apakah mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut